gak ada Max Dun Sutik. Kita aturkan ada Bro Hey New Pala. Sungguh aku tak bisa mengerti teganya ia mengkhianati baru kini. Sakitnya patah hati, ya badan, mengapa begini? Yubalaba. Panjumi terlalu dalam cintaku padanya, terlalu besar kasihku padanya. Terlalu cinta, mengapa dulu ku terlalu salah. Yo, Palapa, terima kasih.